jalalihi. Allah membuka surat ini dengan berita bahwa semua yang ada di langit dan yang ada di bumi bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya dari hal-hal yang tidak layak, yang tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jadi benda-benda mati yang jamadat dan juga makhluk-makhluk hidupnya semua muji Allah. Walakin kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tidak mengerti tentang bagaimana mereka bertasbih. Seperti diriwayatkan dalam sebagian sirah hadis Rasulullah SAW, kerikil-kerikil bertasbih di tangan Rasulullah SAW dan beberapa sahabat yang bersama beliau. Qala wa ta'buduhu wa takhda'u li jalalihi. Mereka menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada keagungannya. Li'annahu al-aziz, karena dia adalah zat yang maha perkasa. Alladhi qad qahara kulla syai'. Dengan perkasaan itu Allah memaksa mengalahkan segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang bisa membuat Allah lemah ataupun lolos dari Allah. Fala yamtani'u alaihi syai'un wa la yasta'si alaihi musta'sin. Apa itu ayat? Bocor apa? Hah? Allah ya, silakan. Enak mudah dia dibilang. Siapa ya? Oh, ya Bana. Bana. Mana? Eh? Canggali airnya. Nah, bas. Qala wala yasta'si alaihi musta'sin, tidak ada yang memayahkan Allah satupun yang menyusahkan dan menyulitkan Allah, dan tidak ada yang bisa yamtani' mencegah dan menolak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa meloloskan diri, tidak ada yang bisa membuat Allah itu lemah dan kesulitan. Qala al-Hakim, itu nama Allah Al-Aziz. Dan ini makna-maknanya. Al-Hakim, Allah adalah zat yang hakim. Nama Allah Al-Hakim dan memiliki hikmah. Fi khalqihi wa amri, baik dalam penciptaannya, Allah punya hikmah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah punya hikmah menciptakan adanya yang baik dan adanya yang buruk. Allah memiliki hikmah menciptakan adanya pertikaian, permusuhan, persatuan, perseteruan, persaingan. Allah maha hikmah dalam menciptakan perselisihan dan perpecahan. Wa amri, juga memiliki hikmah dalam perintah-perintahnya. Dan semua perintah Allah pasti baik, atau dominannya perintah Allah itu pasti mengandung kebaikan-kebaikan dan maslahat. Maslahatnya lebih besar atau murni maslahat. Demikian juga dalam larangan. Ya, fi khalqihi wa amri, termasuk di dalamnya larangan. Allah punya hikmah melarang sesuatu. Punya, jadi ada rahasia-rahasia ketika Allah memerintahkan sesuatu atau melarang dari sesuatu. Fala yakhluqu syai'an abada. Allah tidak sia-sia menciptakan segala sesuatunya. Tidak, ini bermain-main dan tidak bermain-main dan tidak pula melakukan kesia-siaan dalam menciptakan sesuatu. Hatta menciptakan iblis, menciptakan yakni kekufuran, kemaksiatan, kejelekan. Nah, bahkan benda-benda mati. Wala yusyri'u ma la maslahatan fihi, dan Allah tidak menetapkan syariat yakni yang tidak ada maslahat padanya. Jadi setiap ketentuan yang Allah buat di dalam hukum-hukumnya, dalam syariatnya ini, imma maslahat itu murni atau maslahat itu lebih besar, lebih dominan, baik dalam hal perintah maupun dalam hal larangan. Jadi perintahnya dalam hal larang, misalnya ada mengapa Allah melarang sesuatu, imma karena maslahat yang murni dilarang sesuatu tersebut, atau dominan lainnya ini kemaslahatan, ini karena mengapa sesuatu itu dilarang oleh Allah. Nah, ini inti dari makna dari Al-Hakim. Jadi tidak mungkin, sehingga hal-hal yang mungkin dalam syariat ini sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu kita, maka itu harus kita tundukkan, artinya jiwa kita dan nafsu kita kepada ketetapan syariat tersebut, walaupun berat, walaupun berat. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, mungkin sesuatu itu tidak sesuai, tidak kita senangi, tetapi itu menjadi kebaikan, ada kebaikan di dalamnya. Nah, sikap orang yang beriman, mereka akan tunduk kepada aturan-aturan tersebut, walaupun mungkin bertentangan dengan logika akal dia, penalaran dia, atau perasaan dia, nah, atau kebiasaan dia. Qala wa la yaf'alu illa ma huwa muqtada hikmatihi. Dan Allah tidak berbuat kecuali apa yang sesuai dengan hikmahnya. Nah, sehingga tidak mungkin Allah artinya membiarkan manusia itu hidup begitu saja dalam keadaan tidak diperintah, tidak diberi larangan dan tidak ada pahala dan sunnah. Neraka ini siksa ketika dia telah mati dibangkitkan kembali. Wa min dzalika, termasuk di antara hikmah Allah dan juga keperkasaan Allah adalah nasrullahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala ladina kafaru min ahlil kitab. Termasuk di antara hikmah Allah adalah pertolongan Allah kepada rasulnya terhadap orang-orang kafir di kalangan ahlil kitab min bani nadhir, dari bani nadhir. Hina ghadaru bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berkhianat, ingin melakukan pengkhianatan, kecurangan. Fa akhrajahum min diyarihim wa awtanihim allati alfauha wa ahabbuha. Yani Allah mengeluarkan mereka dengan dari rumah-rumah mereka dan dari negeri-negeri mereka, dari tempat mereka tinggal. Nah, allati alfauha wa ahabbuha, yang mereka cintai dan mereka sangat dekat dengannya. Wa kana ikhrajuhum minha awwal hasyrin wa jalla'in kataba Allah 'alaihim. Dan diusirnya mereka dari tempat-tempat tersebut itu adalah pengusiran dan pertama, yakni pengumpulan dan pengusiran yang pertama yang Allah tetapkan atas mereka ala yadi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui tangan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah menjadi ketentuan pula terhadap mereka ketika mereka bermaksiat dan durhaka kepada Allah, seperti disebutkan dalam surat Al-Isra. Ya, surat Al-Isra sebelum ayat ke-10 itu Allah juga menyebutkan bahwa mereka akan melakukan kedurhakaan dan penentangan, keingkaran, dan akan Allah kirimkan hamba-hambanya yang akan imam mengusir mereka, akan menghinakan mereka sampai kiamat, sampai mereka betul-betul beriman dan tunduk dan terakhir. Dan mereka memang sulit, bangsa ini memang sangat-sangat sulit karena dengki dan takabur yang ada pada mereka. Dua sifat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang menghancurkan iblis. Dua sifat ini menghancurkan iblis: takabburan, istikbaran. Nah, ini yang dimiliki oleh orang-orang Yahud, hasad. Nah, sehingga kata Najan ini bahaya. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, kalaupun orang itu beribadah dengan ketaatan yang luar biasa, tapi kedua hal ini, dua sifat ini bercokol dalam hatinya, itu sangat-sangat sulit. Itu akan membawa dia kepada sikap meremehkan dan mentang orang lain, merendahkan orang lain. Padahal Rasulullah menyatakan sedikit saja sifat kibir itu sudah menghalangi dia masuk dalam jannah. Nah, orang-orang Yahudi karena kedengkian dan kesombongan mereka itu melemparkan mereka ke dalam laknat Allah. Nah, dan mereka tidak akan beriman sampai betul-betul akhirnya melihat azab itu baru mereka tahu. Bahkan sebagian mereka terus dalam keadaan keingkarannya sampai mati dan merasa bahwa mereka pasti akan mendapatkan surga karena mereka adalah menganggap diri mereka adalah kekasih Allah. Ta'ala Allah amma yaqul. Qala fajallu ila Khaybar. Mereka diusir fajallu ila Khaybar. Mereka diusir ke daerah Khaybar. Wadallatil ayatul karimah anna lahum hasran wa jalla'an ghair hadza. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mereka juga dikumpulkan dan diusir selain ini. Nah, selain ini di zaman nanti ini setelah Rasulullah mengusir mereka dari Khaybar, kemudian Umar bin Khattab mengusir mereka dari Jazirah Arab. Ini seperti Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak pantas untuk di Jazirah Arab ini ada dua agama. Nah, dari Jazirah Arab sejak dahulu itu merupakan daerah para anbiya wa rasul. Ini agamanya ini diturunkannya wahyu di negeri Arab. Dan walaupun ini sejak Arab kuno ini zaman Nabi Hud, Nabi Saleh, itu zaman Arab kuno itu sudah jadi daerah diutusnya para anbiya. Nabi Hud, Nabi Shu'aib. Qala thumma Umar radhiyallahu anhu akhraja baqiyatahum minha. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengeluarkan sisa-sisa mereka dari Jazirah Arab, bahkan dari Hijaz, dari Madinah dan sekitarnya itu. Mereka kemudian dari Khaybar pun mereka diusir lagi. dan mereka jauh, mereka diusir lagi dan tidak boleh berada di dan di tanah Arab. Nah, jadi ini sampai ya terus berlaku seperti disebutkan dalam surat Al-Isra itu, mereka akan terus dalam keadaan kehinaan. Nah, mereka tidak punya negeri karena mereka membangkang sejak pertama kali. Ya, mereka membangkang kepada Allah, durhaka kepada Allah dan menentang Rasulnya Musa alaihissalam sejak pertama kali. Ya qaumi inna minallahi qad kataba lakum, ini Allah sudah menetapkan bahwa kalian ini ardul muqaddasah. Taqulun lakum, ini sudah ditetapkan oleh Allah tapi mereka mengingkari dan menentang. Disuruh diajak masuk oleh Nabi Musa alaihissalam ke negeri tersebut, mereka karena sikapnya dasar mereka punya rasa penakut yang luar biasa. Ini orang-orang Yahudi itu sesungguhnya disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat ini nanti, juga dalam ayat yang surat Al-Maidah lainnya, bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang jabban, juwana, orang-orang yang punya jiwa pengecut kerdil. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang takut mati. Nah, itu merekanya sama disebutkan dalam banyak ayat. Mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah aulia Allah, ahibba Allah, bahkan mereka menyatakan diri mereka anak-anak Allah. Kalau memang demikian, ya teman naul mauta in kuntum shodiqin. Ayo, coba kamu minta mati. Doa kamu sungguh-sungguh minta mati sekarang. Kalau memang kamu memang orang-orang yang nanti akan dapatkan surga. Wala yatamannawnahu abadan. Mereka tidak akan minta selamanya. Bahkan mereka betul-betul sangat takut. Qala qawluhu ma dhanantum ayyuhal muslimun. Kamu tidak akan pernah mengira wahai kaum muslimin an yakhruju, bahwa mereka akan keluar. Sama sekali, karena kuatnya benteng-benteng mereka tersebut. Ya, persediaan perbekalan itu luar biasa, bahkan disebutkan berbulan-bulan berpawinya sampai sekian lama Rasulullah mengepung Khaibar tidak juga bisa dirobohkan sampai Allah kirimkan tentaranya, salah satu di antara tentara Allah, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, masih Islam tanpa diketahui oleh kaumnya, datang kepada Rasulullah. Diilhamkan oleh Allah dia berbuat sesuatu, ya Rasulullah, dia minta izin untuk berbicara tentang kepada Quraisy dan juga kepada Bani Quraizah atau benar. Qala min diyarihim hisanatiha wa ma'nat wa man antiha wa 'izzihim fiha. Karena dari rumah-rumah mereka benteng, karena kuatnya perbentengan mereka dan yakni kemampuannya, kekuatan yang mencegah, menahan, yang menangkal serangan dan juga kemuliaan mereka, persediaan mereka ada di dalamnya. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Dan mereka mengira juga bahwa benteng-benteng mereka akan menghalangi mereka, menahan mereka dari hukuman Allah. Fa'ajabu biha wa gharratuhum. Ini membuat mereka tertipu dan ini merasa kagum dengan yang ijab, merasa bangga dengan kekuatan benteng mereka. Wahasibu annahum la yunaluna biha, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan mungkin bisa diserang, bisa dijatuhkan, ditangkap. Wala yaqdiru 'alaiha ahadun, dan tidak akan ada satu pun yang kuasa atau yang mampu untuk mengalahkan mereka. Wa qaddarullah ta'ala wara'a dzalika kulli, tapi takdir Allah, kekuasaan Allah Ta'ala di balik itu semua. La tughni 'anhul husun wal qala', tidak akan bisa menyelamatkan sedikit pun dari Allah benteng-benteng dan tembok-tembok yang tinggi, pertahanan-pertahanan yang sekuat apapun. Wala tujdi fihimul quwwah wad-difa', tidak ada manfaat bagi mereka kekuatan dan pembelaan diri mereka. Walihadza qala, oleh karena itu Allah menyebutkan fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Allah datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Ai min al-amri wal bab alladhi lam yakhtur bi balihim ay yu'tu minhu. Dari urusan ataupun dari pintu, dari masalah, dari perkara yang tidak pernah mereka terlintas, tidak pernah mereka pikirkan bahwa Allah mereka akan didatangi, akan dijatuhkan dari sisi tersebut. Wa huwa annahu ta'ala, salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala qadhafa fi qulubihim ru', Allah lemparkan rasa takut dalam hati mereka. Wa huwal khaufus syadid, ar-ru' khaufus syadid alladhi huwa jundullahi akbar, ini adalah salah satu tentara Allah yang paling besar. Kalau tadi Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ketika mereka berkumpul semuanya di Khaibar dalam keadaan mereka bersepakat untuk menghancurkan Madinah dan Rasulullah SAW dari belakang, setelah ada janji ataupun orang-orang Ahzab, pasukan sekutu mengepung di luar kota Madinah, mereka akan berusaha dari dalam kota Madinah untuk mengalahkan, menjatuhkan Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebagian dari tentaranya. Dan seperti dalam surah Al-Ahzab, arsal alaihim ilaihim junudan lam tarauha, ya Allah kirimkan angin, Allah kirimkan pasukan-pasukan tentara-tentara Allah yang tidak terlihat, angin yang membuat berterbangan tenda-tenda dan periuk orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya. Kemudian Allah lemparkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Yahudi di Khaybar. Begitu Rasulullah selesai menghadapi orang-orang Al-Ahzab, siap-siap sudah meletakkan, membuka baju besinya, meletakkan pedangnya, malaikat Jibril datang. Kau meletakkan pasukan, baju besi dan pakaianmu, dan pedangmu. Kami para malaikat belum lagi meletakkan senjata. Ayo ke Khaybar, dibawa mereka oleh orang Jibril, dibawa ke Khaybar. Kan itu sampai kita kenal apa namanya, tidak ada yang sholat asar kecuali setelah berijtihad. Qala wa li hadza wa huwa taib alladzi la yanfa'u ma'ahu adadun wala uddatun wala quwwatun wala shiddah, yang tidak ada gunanya bersama ar-ra'mu ini tadi, sekuat apapun dan sehebat apapun ataupun yani sebanyak apapun perbekalan, persiapan, adad wal uddah, ya adad ini jumlah kekuatan, yani apa namanya kuantitas, wala uddah banyak persiapan, perbekalan, kekuatan, kehebatan, itu tidak ada gunanya kalau ada rasa takut ini. Ini dimiliki oleh orang-orang musuh-musuh Allah. Dan ini dimiliki pasti oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Sehebat apapun, sekuat apapun dia, tapi orang-orang yang asi, orang-orang yang durhaka kepada Allah itu ada rasa takut di dalamnya. Makanya itu disebutkan oleh para ulama, ya, tidak akan mungkin, ya, seorang itu akan mampu menghadapi musuh-musuh yang ada di luar dirinya kalau dia tidak mampu mengalahkan musuh yang ada di dalam dirinya, membuat dia takut. Mungkin dia hebat, tapi kalau kita lihat kata mereka, orang-orang mukmin yang mungkin mereka dalam keadaan mungkin kurus, sakit, tapi hati mereka besar, hati mereka bersih, jiwa mereka kuat, sehingga ketika menghadapi musuh-musuh itu mereka tidak pernah merasa takut. Wallahu a'lam. Fal amru alladhi yahtasibunahu wa yadhunnun annal khalal yadkhulu alaihim minhu in dakhala huwal husun allati tahsanu biha wa tma'annat nufusuhum ilaiha wa man wathaqa bighairillahi fa huwa makhdhul wa man rakana ila ghairillahi fa huwa alaihi wa wal. Ini ada sebuah kenyataan yang memang ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Artinya kalau dia tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah tidak akan mencukupi dia. Wala al-amru alladhi yahtasibun. Perkara yang mereka kira dan mereka sangka bahwa kelemahan dan kekalahan itu masuk melalui mereka, kalaupun masuk adalah dari benteng. Ya, huwal husun yang mereka jadikan. Jadi mereka mengira bahwa kalau benteng itu kuat, mereka tidak akan kalah. Watma'annat nufusuhum ilaiha, dan jiwa mereka pun tenteram kepadanya. Jadi mereka orang-orang kafir itu yakni berpegang bersandar kepada materi. Kekuatan-kekuatan materi yang mereka lihat, mereka memperbanyak senjatanya, perlengkapannya, kemampuan fisiknya, ya, semua tekniknya pun strategi perang mereka pelajari dan mereka. Tapi mereka lupa tentara Allah yang satu ini. Ya, dan kemudian mereka lupa ini ketika apa namanya yang mereka hadapi adalah orang-orang yang mukmin. Maka Allah selalu mengingatkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa sedih dan jangan kamu merasa lemah, karena sungguhnya kamu lebih tinggi, lebih mulia kalau kamu beriman. Wa man wathaqa bighairillah, siapa yang percaya bersandar kepada selain Allah, maka dia akan dihinakan, dia akan dikalahkan. Wa man rakana ila ghairillah fa huwa alaihi wa wabal, dan siapa yang berlindung kepada selain Allah, maka yang dia jadikan sandaran itu menjadi petaka bagi dia. Fa atahum amrun samawi, lalu datanglah kepada mereka ketetapan langit. Nazala ala qulubihim allati hiya mahallut tabati was-sabr, turun ke dalam hati mereka yang merupakan tempat kekokohan dan kesabaran. Awil khawr wa dha'f, ini hati itu tempat dua hal ini, yang bertolak belakang, ada kekuatan, keteguhan, kesabaran, ada kelemahan dan kekosongan. Fa azalallahu fa'unam quwwataha wa shiddataha, Allah hilangkan kekuatan dan kehebatannya. wa auratha dha'fan wa khawran wa jabanan la hilata lahum wa la man'ata ma'ahu. Allah wariskan, Allah sisakan dengan dalam hati tersebut kelemahan, khawr, yakni artinya yakni apa ya, ketumpulan, enggak mampu, ketidakmampuan, kelemahan, hampir sama maknanya, dan rasa takut. La hilata lahum, yang tidak ada daya bagi mereka dan tidak ada upaya mereka kemampuan untuk melepaskan diri, menolaknya. Fasara dzalika aunan alaihim, sehingga itu menjadi aunan, bantuan untuk menghadapi mereka. Walihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman pula, yukhribuna buyutahum wa aydihim wa aydil mu'minin. Nah, mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri dan dengan tangan-tangan mereka sendiri karena khawatir nanti diambil oleh kaum mukminin dan juga dihancurkan oleh kaum mukminin. Wadzalika annahum salahun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menghancurkannya? Karena mereka berdamai kemudian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala anna lahum ma hamalat al-ibil. Yani bahwa mereka hanya boleh membawa apa yang diangkat oleh unta. Fataka fanaqadu lidzalika katsiran min suqufihim allati istahsanuha. Akhirnya mereka hancurkan ini banyak dari atap-atap rumah mereka yang mereka anggap baik, mereka pandang bagus. Wasallatul mu'minina bisababi baghihim ala ikhrabi diyarihim wa hadami husunihim. Dan nah, mereka juga memberikan kesempatan, kekuatan kepada kaum mukminin disebabkan kejahatan mereka untuk menghancurkan rumah-rumah dan meruntuhkan benteng-benteng mereka. Fahumul ladina janau. Jadi mereka sendirilah yang sesungguhnya berbuat jahat ala anfusihim, menzalimi diri mereka sendiri. Wasaru min akbari aunan min akbari aunin alaiha, sehingga sikap kejahatan mereka itu itulah menjadi bantuan yang mengenai artinya bagi kaum mukminin untuk mengalahkan mereka. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Al-basair an-nafidah wal uqulil kamilah. Ini orang-orang yang al-basair ini adalah orang yang memiliki pandangan yang tembus, artinya melihat masalah itu dibalik perkara yang dia tampak di hadapannya. Dia jauh kebalik. Nah, ini persoalan yang bisa ditangkapnya itu, dan juga akal yang sempurna. Fa inna fi hadza mu'tabaran ya'rifu bihi sun Allah taala fil mu'anidin lil haq. Nah, di dalam kejadian ini ada ibrah. Nah, yang bisa dikenal, bisa diambil pelajaran, dia mengetahui dengan itu semua bagaimana perbuatan dan tindakan Allah terhadap orang-orang yang menentang kebenaran. Al-muttabi'ina li ahwa'ihim, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Alladzina lam tanfa'uhum izzatuhum, yang tidak berguna sedikit pun kemuliaan mereka. Wala mana'atuhum quwwatuhum, yang tidak bisa pula menolak, mempertahankan mereka, kekuatan-kekuatan mereka. Wala hasanatuhum husunuhum, tidak pula melindungi mereka, benteng-benteng mereka. Hina ja'ahum amrullah, ketika datang kepada mereka ketetapan Allah. Wa wasala ilaihim munakal bidzunubihim, dan sampai kepada mereka hukuman dosa-dosa mereka. Wal ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab, dan ibrah kita ambil dengan keumuman lafznya. Siapapun yang berbuat seperti ini, mengalami artinya bersikap seperti orang-orang Yahudi, melanggar, mengingkari, menentang, bermaksiat, itu akan mendapatkan balas illa ayat tubuh, kecuali kalau dia dalam salat. Nah, gini dulu. Pasti sebuah kepastian, Allah tidak akan rida sampai orang ini, orang-orang yang apa namanya ini berbuat durhaka atau durhaka Allah itu adalah menjadi orang yang hina, tidak akan dimuliakan oleh Allah. Bahkan kata para ulama, walaupun bahkan binatang-binatang ternak pun menjilat tangan mereka, merunduk kepada mereka, pasti dihinakan oleh Allah. Maka tidak pantas orang-orang yang sudah membaca ayat-ayat Allah, beriman kepada Allah, ini meniru perbuatan mereka. Nasallahu alaihi wasallam. Afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika.